Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu, majelis yang syarat faedah dan penuh berkah, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan banyak kebaikan di majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita semua kepada agama yang hak, kepada ad-dinul qayyim, yaitu al-ilmu nafi' wal amalus salih, membimbing kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita dapat mengenali kebaikan dan keburukan, dapat mengetahui yang hak dari yang batil, yang ma'ruf dari yang mungkar. Dan diutusnya beliau kepada umat manusia merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan kepada umat manusia. Bahkan semua nikmat tiada artinya apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia dengan membawa nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dan juga beliau telah mempersaudarakan kita semua di atas tali persaudaraan Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat Allah yaitu Islam menjadi hamba-hamba yang bersaudara walaupun tidak ada hubungan nasab dan tali darah di antara mereka. Tapi mereka saling berkasih sayang, saling menyintai, saling melengkapi satu sama lainnya dengan persaudaraan Islam. Dan sebaik perkara yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah nasihat yang bermanfaat. Dan pada malam ini kita melaksanakan salah satu di antara kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu an-nushu, nasihat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan yaitu nasihat, karena nasihat itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat untuk siapa saja, untuk segenap kaum muslimin. Para hadirin dan kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mungkin singkat ini kita akan mencoba berbagi faedah dengan mengangkat sebuah ayat di dalam kitabullah. Saya yakin ayat ini mungkin sering kita dengar, bahkan sebahagian para hadirin khususnya adik-adik kita ini mungkin hafal ayat tersebut dan mungkin juga sering dibaca oleh para khutbah, para ustadz, para muallim dari atas mimbar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35 apa bunyinya itu? Siapa yang tahu? Siapa yang hafal surat An-Nur? An-Nur ayat 35 yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunah la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasfu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Ini adalah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran dan perlu kita tadabburi. Mungkin kita sering mendengarnya dan kita mungkin tahu sebahagian artinya, terjemahannya, tapi untuk mendalaminya mungkin kita kurang punya waktu. Padahal dahulu Imam Syafi'i untuk satu ayat beliau mengulang-ulangi sampai berkali-kali, sampai ribuan kali untuk mengeluarkan ribuan faedah dari satu ayat, satu ayat. Karena memang Al-Quran ini adalah lautan ilmu, samudra ilmu yang kalau kita gali gak akan habis ilmu di dalamnya. Begitulah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam ayat yang mulia ini ingin memberikan kepada kita suatu perumpamaan. Karena di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wayadribullahu lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan bagi manusia dengan ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Bagi orang-orang sufi menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya yang disebut Nur Muhammadi, kan begitu. Tapi itu tidak benar. Ayat ini tidak bercerita tentang Nabi hingga dikait-kaitkan antara Nur di sini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Ibnu Abbas, terjemahanul Quran mengatakan maksudnya adalah Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Tidak ada satu cahaya pun di langit dan di bumi ini melainkan itu adalah pemberian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya itu adalah kehidupan di muka bumi ini, terciptalah kehidupan di muka bumi ini. Dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kita dapat menyaksikan keindahan alam semesta. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan cahaya, bagaimana bumi ini gelap gulita. Kita mungkin pernah masuk hutan, tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya matahari, gelap gulita. Bagaimana perasaan kita? Kita akan diliputi rasa takut. Dan kita tidak akan dapat menyaksikan keindahan alam yang ada di sekitar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit saja cahaya, enggak usah cahaya matahari, cahaya bulan saja, sudah nampak keindahannya sedikit. Begitu fajar menyingsing, matahari naik, barulah kita melihat bagaimana keindahan alam semesta ini, warna-warni kemilau dunia. Kita bisa membedakan warna, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, dan warna-warna lainnya karena adanya cahaya. Coba cahaya ini kita padamkan semua, apa yang kita lihat? Hitam. Kita tidak bisa membedakan mana yang merah dan mana yang putih. Kita tidak bisa membedakan mana yang kuning dan mana yang biru. Semuanya hitam. Nah, dengan adanya cahaya kita dapat membedakan warna-warna yang ada. Dan kita dapat menyaksikan keindahan. Sehingga nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena mata ini kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa melihat apa-apa. Iya kan? Jadi tidak ada faedah dari nikmat mata, penglihatan kalau tidak ada cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Sehingga dengan cahaya itu kita dapat menyaksikan keindahan. Demikian pula dengan cahaya ini kehidupan di muka bumi ini dapat berkembang dengan baik. Ada kehidupan di muka bumi ini karena adanya cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya, tidak ada tanam-tanaman yang akan hidup. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini kalau tidak ada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur cahaya yang Allah berikan kepada langit dan bumi ini sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Tidak terlalu berlebihan sehingga panas terbakar gosong semua yang ada di muka bumi ini. Bayangkan kalau matahari didekatkan beberapa mil saja, niscaya akan gosong, akan habis terbakar kehidupan di muka bumi ini. Kalau dijauhkan sedikit saja, maka akan membeku semua yang ada di muka bumi ini. Enggak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Jadi Allah atur jaraknya. Sehingga memang sesuai dengan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk kehidupan di muka bumi ini. Jadi cahaya yang sampai ke bumi ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ayat Allahu nurus samawati wal ard. Subhanallah. Sehingga kita bisa hidup dengan nyaman, menyaksikan berbagai keindahan di atas muka bumi ini dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Namun ini hanyalah satu jenis cahaya dari dua jenis cahaya yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Ini namanya cahaya hissi. Cahaya yang dapat kita lihat dengan panca indera kita. Yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan. Ini namanya cahaya hissi. Yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Nah, di sana ada cahaya yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih dibutuhkan, diperlukan oleh umat manusia. Yaitu cahaya maknawi. Apa itu cahaya maknawi? Cahaya maknawi itu adalah wahyaini, dua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah dua cahaya, dengan dua cahaya ini jiwa-jiwa manusia akan hidup. Jiwa-jiwa yang mati akan hidup. Tanpa kedua cahaya ini, tanpa cahaya yang kedua ini, tanpa cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka jiwa-jiwa manusia akan mati. Sehingga mereka, orang-orang yang tidak mendapatkan siraman cahaya maknawi ini, itu seperti mayat-mayat hidup yang berjalan. Sebenarnya mereka mati jiwanya, tapi masih hidup gentayangan di atas muka bumi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan cahaya maknawi. Memang cahaya hissi itu dapat menghidupkan jasmani mereka. Tapi tanpa cahaya yang kedua ini, jiwa mereka, hati mereka tidak akan bisa hidup. Maka hanya dengan cahaya yang kedua inilah, yaitu cahaya maknawi inilah, cahaya Quran dan Sunnah inilah, jiwa-jiwa manusia, hati-hati manusia akan dapat hidup, sehingga mereka akan benar-benar merasakan hidup yang sebenarnya, hidup yang hakiki, bukan hanya hidup jasmani saja, tapi rohaninya juga hidup. Karena di sini sekarang ini banyak manusia-manusia yang hidup jasmaninya, tapi rohaninya mati. Banyak yang hidup jasmaninya, tapi jiwanya mati. Sehingga hari ini manusia itu kan sibuk mengobati penyakit jasmani. Kalau sudah jasmaninya yang sakit, pusing tujuh keliling dia, berobat kesana kemari pontang-panting untuk sekedar mengobati jasmaninya yang sakit. Tapi begitu rohaninya sakit, begitu jiwanya sakit, dia tidak sibuk, tenang-tenang saja. Dia tidak merasa tidak perlu untuk mencari obatnya, tidak perlu untuk berobat ke sana kemari. Santai saja seolah-olah dia tidak terkena sakit, dia tidak terkena penyakit. Padahal dia sudah terserang penyakit yang bukan hanya membahayakan kesehatan jiwanya, tapi juga dapat mematikan jiwanya. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menjadi seperti ibarat mayat-mayat yang berjalan. Maka coba lihat mayat-mayat kalau berjalan enggak tahu malu, satu sifatnya itu kan ya. Enggak peduli, enggak bisa dinasihati. Nah itu mayat-mayat berjalan. Kenapa? Karena jiwanya sudah mati. Enggak mau dengar nasihat, enggak ada lagi rasa malu, kan begitu ya. Nah tidak peduli lagi dengan masa depannya. Nah itu mayat-mayat berjalan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada umat manusia dengan memberikan dua cahaya ini. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau kita baca sepenggal potongan ayat ini saja lalu kita dalami maknanya, kita tadabburi isinya, luar biasa. Begitu kita pantas dan patut untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu atas dua cahaya yang Allah berikan kepada kita, baik itu cahaya hissi maupun cahaya maknawi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin memberikan satu perumpamaan bagi cahaya yang Allah berikan kepada umat manusia. Secara khusus cahaya maknawi. Karena inilah hakikat cahaya yang sebenarnya. Karena di sana ada orang-orang yang tidak dapat menikmati cahaya hissi. Tidak dapat menikmatinya. Kenapa? Karena mungkin matanya buta. Ada yang buta pembawaan sejak lahir, ada yang buta di tengah jalan, kan begitu ya. Dia tidak dapat menikmati keindahan cahaya hissi. Akan tetapi dia tidak terhalang dari cahaya yang kedua, yaitu cahaya maknawi. Maka dari itu banyak kan ulama-ulama itu yang buta, tapi Allah Subhanahu wa taala hidupkan hatinya, bahkan benar-benar hidup, dapat menyerap, dapat mentadabburi ayat-ayat Allah, baik itu yang kauni maupun yang syar'i, padahal matanya buta, hatinya hidup, jiwanya hidup, walaupun dia tidak dapat menikmati keindahan cahaya yang pertama tadi, itu cahaya hissi, tapi dia tidak terhalang dari cahaya maknawi. Dan yang benar-benar rugi adalah orang yang sudah tidak dapat menikmati cahaya hissi dan tidak pula dapat cahaya maknawi. Ini benar-benar rugi ini. Sudah buta mata penglihatannya, buta pula mata hatinya. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin memberikan perumpamaan yang agung tentang hati seorang mukmin yang Allah sinari cahaya maknawi ke dalamnya. Allah mengatakan, "Masalu nurihi," perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu, "kamishkatin fiha misbah." Mishkat itu artinya lubang yang ada pada dinding namun tidak tembus ke belakang. Itu namanya miskat. Lobang pada dinding tapi tidak tembus ke belakang. Ini namanya apa? Miskat. Kamiskat, seperti miskah. Miskah ini biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan lampu. Karena lampu itu kalau diletakkan di dalam miskah, maka pantulan cahayanya pun menjadi lebih jauh, lebih menyebar dia. Sama seperti orang membuat mihrab. Mihrab itu dibuat untuk memantulkan suara. Nah, miskat itu seperti mihrab itulah. Begitu. Nah, dulu mihrab ini dibuat untuk memantulkan cahaya. Nah, ini bukan berasal dari tradisi kaum muslimin. Ini bukan berasal dari kaum muslimin. Ini berasal dari ahli kitab. Orang-orang ahli kitab yang membuat ini di tempat-tempat ibadah mereka. Maka dari itu, di tempat-tempat ibadah kaum muslimin, para salaf dahulu, mereka tidak membuat mihrab ini. Fungsinya itu sebenarnya untuk memantulkan suara agar bisa menggema jauh ke belakang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti miskah, lubang yang ada pada dinding tapi tidak tembus. Fiha misbah. Lalu diletakkan di dalam miskah ini misbah. Apa itu misbah? Misbah itu adalah pelita yang besar. Pelita, lampu yang besar dinamakan misbah. Jadi dalam bahasa bedakan, kalau lampu kecil bukan misbah lagi sebutannya. Nah, kalau yang besar ini disebut misbah. Fiha misbah, di dalamnya terdapat lampu yang besar. Jadi miskah ini fungsinya itu sebagai reflektor. Tahu reflektor? Kalau kita punya mobil kan ada sarangnya, itu berfungsi sebagai reflektornya. Untuk apa reflektor itu? Supaya lampu kendaraan kita, lampu mobil kita dapat menyorot lebih jauh. Coba reflektornya rusak, pasti cahayanya enggak karuan, mencar ke sana kemari, enggak fokus dan enggak jauh. Maka dibuatlah reflektor itu supaya cahayanya, jangkauan cahayanya lebih jauh. Tidak hanya menerangi sekitarnya saja, tapi dapat menjangkau jarak yang jauh. Hingga ketika kita mengendarai kendaraan, misalnya mobil, ya, kalau ada lubang jauh di depan kita tahu itu. Kenapa? Karena ada lampunya. Lampunya dibekali dengan reflektor, ada miskahnya. Sehingga jangkauannya juga jauh. Kita dapat berjalan dengan nyaman di malam hari. Bukan hanya di siang hari saja. Begitu malam datang kita juga dapat mengendarai kendaraan dengan cepat dan aman. Ada tikungan jauh di depan itu 20 meter, 30 meter itu kita tahu. Hingga kita dapat menghindarinya. Coba enggak ada reflektornya. Kesulitan juga kita. Ada lubang, ya dilibas saja. Kenapa? Enggak nampak, reflektornya rusak. Walaupun lampunya bagus, tapi reflektornya rusak, enggak berfungsi juga lampu yang bagus tadi. Jadi misbah ini juga kalau enggak ada miskatnya, jangkauan cahayanya juga enggak jauh. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya? Al-misbahu fi zujajah. Lalu lampu yang besar ini dibungkus pula, dilapisi pula dengan apa? Dengan zujajah, dengan kaca yang bening, kristal yang bening. Kalau kita lihat lampu mobil, di depannya itu kan dibungkus lagi, dilapisi dengan apa? Dengan kristal. Kalau kristalnya ini buram, reflektornya bagus, lampunya wattnya besar, lampu HID lagi yang keluar terbaru sekarang, tapi kaca depannya itu, kristalnya itu buram sudah, enggak ada manfaatnya juga. Jadi harus ada tiga komponen ini, miskah, misbah, dan zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Saking beningnya kristal ini, dia seolah-olah apa? Seolah-olah bintang yang berkelap-kelip. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebeningannya. sangat bening sekali. Coba kita punya lampu kendaraan, lampu mobil misalnya, reflektornya bagus, lampunya wattnya besar, kemudian kristalnya di depan itu bening. Bagaimana? Tentunya cahayanya juga akan semakin sempurna. Kita mengendarai kendaraan laju berapapun malam hari, oke. Ada lubang nampak kelihatan. Ada tikungan, kita dapat mengetahuinya. Kenapa? Karena lampu kita oke. Ada miskahnya, ada misbahnya, ada zujajahnya. Nah demikian, ikhwan fiddin ma'asyarakum. Ini kita bukan bicara teknologi mobil ya, tapi Al-Quran sudah mengajari kita seperti itu. Ya, coba ada lampunya, reflektornya rusak, kacanya buram, kristalnya buram, sama saja. Jadi harus ada tiga komponen ini. Tidak cukup hanya di situ saja. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, memberikan satu perumpamaan yang luar biasa. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Bahwa lampu misbah tadi yang diletakkan di miskat, kemudian dilapisi dengan zujajah, dia dihidupkan dari sumber energi yang luar biasa. Dari mana? Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dia dinyalakan dengan apa? Dengan minyak yang diambil dari pohon yang penuh berkah. Jadi minyaknya, sumber energinya juga pilihan. Dari mana itu? Pohon apa yang penuh berkah itu? Zaitunah, yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun yang unggul. Dari situlah tumbuh buahnya, diperas dan dijadikan sebagai minyaknya. La syarqiyyati wala gharbiyah. Pohon zaitun ini bukan sembarangan pohon zaitun. La syarqiyyatin wala gharbiyah. Tidak tumbuhnya, tidak condong ke barat dan tidak condong ke timur. Artinya apa? Dia mendapatkan siraman cahaya matahari yang cukup. Tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Karena satu pohon, kalau mendapat siraman matahari yang berlebihan, buahnya juga enggak bagus. Tumbuhnya juga enggak bagus. Kalau kurang, juga demikian. Tumbuhnya enggak bagus, buahnya juga enggak bagus. Tapi ketika dia mendapatkan siraman cahaya matahari yang cukup, maka buahnya pun buah kelas super. Bagus. Kalau diperas dia, maka akan menghasilkan minyak yang bagus pula. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyatin wala gharbiyah. Saking bagusnya minyak zaitun ini, yakadu zaitu hayudi walau lam tamsas hunar. Saking beningnya dia, ya, saking beningnya minyak ini, yakadu zaitu hayudi, dia bersinar, berkilauan, walau lam tamsas hunar, walaupun belum dinyalakan dengan api, dia sudah bersinar. Dia sudah berkilau, mengeluarkan cahaya, walaupun belum dinyalakan dengan api, dia sudah menerangi. Pernah lihat minyak yang bening? Ya, sebagai contoh, kalau kita naik kendaraan isinya premium, coba bandingkan dengan kalau kita isi Pertamax. Mana yang lebih paten jalannya? Ya, isi Pertamax lah, kan begitu ya. Mesinnya awet, jalannya kencang, sebenarnya irit lagi, kan begitu. Tapi kalau sudah isi premium, ya, sebentar-sebentar nanti apa? Mogok. Karena apa? Karena kotor. Maklumlah. Namanya juga isinya premium. Jalannya juga enggak sekencang kalau isi Pertamax. Nah, jadi minyak itu juga berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang bening, ada yang agak buram, agak kotor. Ya, tergantung ronnya. Ronnya berapa? 88 atau 92, kan begitu. Nah, bagi yang punya kendaraan tahulah itu. Ya, kalau isi premium bagaimana jalannya? Kalau isi Pertamax bagaimana jalannya? Nah, misbah ini dia dinyalakan dengan apa? Dengan minyak yang unggul. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, yakadu zaitu hayudi walau lam tamsas hunar. Artinya apa? Sumber energi misbah ini berasal dari sumber yang pilihan. Makanya, kalau kita punya kendaraan, lampunya itu semuanya oke. Lampunya lampu HID, lampu HID itu ya, lampu yang warnanya bagus itu. Ya, kemudian reflektornya juga bagus. Kaca kristalnya juga bening. Bahkan seolah-olah enggak nampak lagi saking beningnya dia, kan gitu ya. Seolah-olah tembus dia begitu. Saking beningnya. Tapi apa? Enggak ada baterainya. Begitu dinyalakan kok enggak nyala ini? Enggak ada sumber energinya. Baterainya enggak ada. Jadi harus ada baterainya, sumber energinya. Nah, dengan demikian kalau sudah ada baterainya, ada lampunya, ada reflektornya, ada kristalnya, sempurnalah nyala lampu tersebut. Jadi kalau kita sudah capek-capek menyiapkan lampunya, reflektornya bagus, sarangnya itu ya, kemudian kristalnya bening, tapi enggak ada baterainya, sama saja. Dia enggak akan nyala karena enggak ada sumber energinya. Nah, ini merupakan satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk hati seorang hamba mukmin. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan suatu perumpamaan yang sangat agung tentang hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin. Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa al-qulubu arba'atun, bahwa hati itu ada empat macam. Yang pertama tentunya hati orang mukmin, yaitu apa? Hati yang ajrat, qalbun ajrat, fihi sirajuhu yuzhir. Di dalamnya terdapat sirat, yaitu cahaya yang yuzhir, menerangi. Fihi sirajuhu yuzhir. Di dalamnya terdapat siraj, sumber cahaya yang menerangi. Kalau hati seorang mukmin itu sudah bercahaya, maka dia akan memberi cahaya bagi seluruh tubuhnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan cahayanya itu bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin bagus reflektornya, miskatnya, maka semakin jauh pula jangkauan cahayanya kepada yang lainnya. Jadi kebaikannya itu bukan hanya tertuju, terpulang untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, semakin jauh jangkauan cahayanya, semakin banyak kebaikan yang disebarkannya kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga dia bukan seperti lilin yang hanya menerangi diri, kemudian menerangi orang lain tapi membakar diri. Tapi dia menerangi dirinya dan juga menerangi orang lain. Maka Nabi SAW di dalam satu doa meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atas, di bawah. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Sehingga seorang mukmin itu bercahaya seiring dengan cahaya yang memancar dari hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kunci manusia itu ada pada hatinya. Ada pada hatinya. Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Bahwa di dalam tubuh manusia ini ada sekerat daging. Jika bagus maka bagus seluruhnya. Jika rusak maka rusak seluruhnya. Sekerat daging yang dimaksud itu adalah hati. Tapi kalau hati ini sudah padam cahayanya, maka enggak akan ada kebaikan yang terpancar dari seluruh anggota tubuhnya. Karena di sini memang sudah gelap. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Coba lihat orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan kulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Coba lihat bagaimana karakter mereka, sifat dan akhlak mereka. Bagaimana perilaku mereka. Bagaimana kesombongan mereka, bukan hanya kepada Rabbul Alamin, tapi juga kepada sesama manusia. Merendahkan orang lain. Sombong. Ya, suka berbuat zalim. Seperti misalnya makan riba, makan suap dan lain sebagainya. Seiring dengan hati mereka yang mereka akui sendiri. Qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup, kata mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka ketika hati manusia itu sudah tertutup, sudah padam cahayanya, maka tidak akan ada kebaikan yang diharapkan dari dirinya. maka semuanya gelap, dari ujung rambut sampai ujung kaki gelap semua itu. Otaknya enggak bisa dipakai untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Piktor aja isinya, pikiran kotor. Matanya juga, telinganya juga, lisannya apalagi, tangannya, kakinya. Kenapa? Karena di sini sudah gelap. Jangankan untuk diri, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak dapat menerangi. Maka tidak ada kebaikan yang dapat diambil, dipetik oleh orang lain dari dirinya. Bahkan yang mereka dapati dari dirinya adalah keburukan demi keburukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, ya, inna min asyarrin nas man tarakahun nas ittiqo asyarrihi atau fuhsihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena menghindari keburukannya dan kekejiannya. Kenapa? Karena dia tidak punya reflektor untuk menyampaikan cahaya. Jangankan itu, cahaya saja dia tidak punya. Bagaimana dia bisa merefleksikannya kepada orang lain? Berbeda dengan seorang mukmin, ketika hatinya bercahaya, maka seluruh anggota tubuhnya bercahaya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akalnya dia gunakan untuk apa? Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia. Telinganya dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia gunakan untuk melihat dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Lisannya dia gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak dia lebih memilih diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa? Karena lisannya bercahaya. Cahaya itu diambil dari mana? Dari hatinya. Terefleksi sampai ke seluruh anggota tubuhnya. Tangannya juga demikian, digunakan untuk membantu orang. Digunakan untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan. Kakinya juga demikian, dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi masjid, majelis ilmu, ya, untuk mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk kebaikan, bercahaya kakinya. Maka Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang selamat muslim lainnya dari apa? Dari kejahatan lisan dan perbuatannya, tangannya. Nah, jadi semua anggota tubuhnya bercahaya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena hatinya bercahaya. Bahkan cahaya itu terefleksi kepada orang lain. Dia menyebarkan cahaya kebaikan itu kepada orang lain. Orang lain juga kecipratan kebaikan dari dirinya. Dari hartanya, dari tenaganya, suka membantu orang. Karena dia yakin, Allahu wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba itu membantu saudaranya. Lalu bagaimana orang itu tergerak untuk membantu saudaranya kalau di sini sudah gelap? Maka yang ada adalah munculnya sifat egois, ya, hanya peduli dengan diri sendiri, tidak peka terhadap sekitar, tidak punya semangat untuk berbagi. Ya, orang yang hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya, tangannya bercahaya, dia punya semangat untuk berbagi, karena hidup ini enggak mungkin, ya, kita hidup ini seorang diri. Ya, kita perlu orang lain sebagaimana orang lain juga perlu kita. Bukankah demikian? Maka Nabi SAW mengatakan dalam masalah menekankan dan menanamkan sifat dan semangat berbagi ini, to'amul wahidi yakfi lil isnaini. Makanan untuk satu orang bisa disantap untuk dua orang. Ini orang muslim ini. Makanan satu orang itu bisa dibagi untuk dua orang. To'amul isnaini yakfi lil arba'ah. Makanan untuk dua orang itu bisa dimakan untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi lis-samaniyah. Makanan untuk empat orang bisa dimakan untuk delapan orang. Nah ini orang mukmin, orang muslim. Maka dari itu para salaf dahulu seperti Ibnu Umar, beliau itu tidak pernah berbuka sendirian. Kenapa? Karena kalau berbuka beliau selalu mengajak orang lain untuk berbuka bersamanya. Walaupun yang dibagi itu hanyalah air segelas ataupun kurma sebutir ataupun roti sepotong. Yang penting adalah berbagi di sini. Nah demikian, maka Nabi mengatakan mangkana lahu ta'amun ya lil isnaini ya faly'du thalisan. Barang siapa yang punya makanan untuk dua orang, hendaklah dia mengundang orang ketiga untuk makan bersamanya. Mangkana lahu ta'amu thalatha faly'du rabi'an aw khamisan. Barang siapa yang punya makanan untuk tiga orang, hendaklah dia mengundang, hendaklah dia memanggil orang yang ketiga, orang yang keempat dan kelima untuk makan bersamanya. Jadi semangat untuk berbagi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Coba lihat, ya banyak mungkin di antara kita yang punya makanan untuk 8 orang disantap 1 orang. Ya, makanan untuk 4 orang disantap 1 orang. Padahal Nabi mengatakan apa? Makanan 4 orang itu untuk 8 orang. Nah ini sekarang ini kita ini kadang-kadang makanan untuk 4 orang disantap sendirian. Nah mungkin ini masalah hati sebenarnya. Kalau hati itu bercahaya, ya dia selalu ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya dia selalu ingin merefleksikan kebaikannya itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Menyampaikan kebaikan itu, cahaya kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itu hati seorang mukmin. Lalu bagaimana masalahnya hati itu dapat bercahaya? Tentu tadi kita umpamakan ada reflektornya bagus, kemudian apa, lampunya bagus, kristalnya juga bagus, tapi gak ada baterainya. Sama saja, gak nyala juga dia. Jadi harus ada sumber energi. Apa sumber energi bagi hati? Ilmu yang bermanfaat. Nah inilah yang akan menghasilkan amal yang soleh. Makanan hati itu adalah ilmu yang soleh. Ilmu yang bermanfaat. Dengan itu hati akan kita katakan bersinar, akan hidup, akan sehat. Kalau dia diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Coba lihat sebagai satu contoh ya. Orang yang sudah jauh dari ilmu, bagaimana hatinya? Bagaimana suasana hatinya? Mulai gelap dia, kita pun merasakan itu. Ketika kita sudah mulai menyingkir, menjauh dari majelis ilmu ini, bagaimana suasana hati? Mulai terasa kegelapan, keremangan, kemudian kegelapan. Akhirnya apa? Betul-betul gelap. Hingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah enggak akrab lagi dengan apa? Dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Banyak orang-orang yang terkena penyakit ini namanya penyakit futur. Ya, penyakit futur, bukan futur. Kalau futur lain, itu penyakit kurang sarapan. Kalau ini futur. Yaitu kelesuan iman, matinya hati, itu dia intinya. Jadi futur itu adalah matinya hati, redupnya cahaya hati. Salah satu penyebabnya adalah ia mulai menjauh dari sumber energi yang akan membuat hati itu bercahaya. Yaitu apa? Al-ilmun nafi'. Jadi percuma kalau kita membina jasmani ini dengan rezeki yang halal. Ya, rezekinya memang halal, siap untuk menjadi reflektor bagi kebaikan yang ada di dalam hati, tapi hatinya mati, sama saja. Maka perlu ya kita membina jasmani yang sehat, jasmani yang betul-betul kita katakan bisa menjadi reflektor yang dibangun dari rezeki yang halal. Di samping itu kita juga perlu makanan hati itu yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa. Nabi itu ketika ingin memulai satu hari selepas salat subuh, beliau selalu membaca doa. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian apa? Rizqan thayyiban. Baru kemudian yang ketiga apa? Amalan mutaqabbala. Baru muncul amal soleh itu. Kalau yang pertama yang paling penting adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi SAW mengajari kita agar membuka hari itu dengan ilmu. Jadi moto seorang mukmin, moto seorang muslim, tiada hari tanpa ilmu. Rabbi zidni ilma. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengarahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu selain daripada tambahan ilmu. Karena ini yang perlu bertambah, yaitu ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yaitu cahaya yang kedua tadi. Yaitu apa? Cahaya maknawi. Cahaya maknawi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu makanan hati. Itu yang akan menghidupkan hati kita, sehingga hati kita bercahaya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau hati itu sudah bercahaya, jasmani juga dibangun dari rezeki yang apa? Thayyiban, rizqan thayyiban, itu yang kedua. Siap menjadi reflektor bagi kebaikan cahaya yang ada di dalam hati. Sehingga cahaya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Barulah lahir yang namanya amalan mutakabbala, yaitu amal yang soleh. Kadang-kadang ada yang sering bertanya ini, Ustaz, saya kok susah kali beramal soleh. Kenapa ya? Periksa dua yang pertama tadi. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang halalan thayyiban. Mungkin dua faktor ini yang membuat kita susah untuk beramal soleh. Atau amal solehnya angin-anginan. Nuntut ilmunya angin-anginan. Lagi ada angin barat, rajin dia. Nah, begitu berhembus angin timur, begitu diuji dengan sedikit ujian saja, bubar majelis ilmunya. Lari, ngacir dari majelis ilmu. Kenapa? Sedikit cobaan, sedikit ujian. Nah, demikian ya ikhwanul fiddin. Jadi periksa dua hal itu. Kalau tidak karena faktor ya ilmu yang kurang, jauh dari ilmu yang bermanfaat, atau yang kedua, yaitu apa? Makanannya enggak halal. Karena makanan yang enggak halal ini adalah penghalang terbesar dari hidayah, salah satu penghalang dari hidayah, dari kebaikan, dari kebenaran. Apalagi Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhat. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari apa? Dari rezeki yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih patut untuknya. Jadi ini salah satu faktor penghalang juga. Nah, dengan dua perkara ini ya, kita mendapatkan dua perkara ini, yaitu apa? Rezeki yang halal, halalan thayyiban, kemudian ilmu yang bermanfaat juga. Tiap hari kita terus mengisi, mengecas hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, nyala semuanya. Hati nyala, kemudian anggota tubuh pun siap menjadi reflektor kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, itulah hakikat seorang mukmin yang sejati. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Nurun ala nur. Itulah cahaya di atas cahaya. Sudah dapat cahaya hissi, dapat pula cahaya maknawi. Tapi apa? Yahdillahu linurihi may yasha. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Artinya apa di sini? Kita perlu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun usaha yang telah kita lakukan, reflektornya bagus, semuanya bagus, baterainya juga bagus, tapi Allah tidak berkehendak, enggak akan nyala. Pernah kan? Semua sudah diperiksa bagus, semua kok enggak nyala ini? Kalau Allah kehendaki padam-padam, kun fayakun. Dan tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Artinya apa? Perlu kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi cahaya itu kepada kita. Walaupun kita sudah mengupayakannya, walaupun kita sudah berikhtiar, maka dari itu Nabi saja berdoa, meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma atini nuran. Itu Nabi. Ya sudahlah, jelas Nabi ya, hatinya sudah dicuci dengan air zam-zam, bersih, bercahaya. Demikian juga tubuhnya, tidak ada satu daging pun yang tumbuh dari yang haram. Siap menjadi reflektor yang baik untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tapi itu pun, walaupun sudah begitu, Nabi tetap memohon, meminta cahaya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maka mintalah cahaya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi may yasha. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, lanjutan dari ayat ini. Di mana cahaya Allah itu dapat ditemukan? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di mana cahaya Allah itu dapat antum temukan, dapat kita temukan? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Yaitu di rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat namanya di dalamnya dan disebut-sebut di dalamnya. Apa yang dimaksud rumah di sini? Yaitu di sini. Di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Di sinilah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan jauh-jauh dari masjid. Di sini kita dapat mendengarkan di majelis ilmu seperti ini, di rumah Allah seperti ini, kita saling bertadarus Al-Qur'an, turun malaikat bertumpuk-tumpuk untuk menyaksikan kebaikan, mendoakan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Di sinilah kita akan merasakan ketenangan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat itu, Handalah, ya ketika dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, patnafaqa Handalah, Handalah telah munafik. Kenapa? Apa gerangan, kata Abu Bakar? Kita ini ketika kita berada di majelis Nabi, seolah-olah surga itu ada di hadapan mata kita. Tapi ketika kita bubar dari majelis Nabi, kita lupa kembali. Ketika kita sibuk dengan kegiatan, dengan aktivitas kita, kita sudah lupa kembali. Maka apa kata Abu Bakar? Aku pun juga merasakan seperti itu. Nah, kalaulah dua sahabat yang mulai ini merasakan seperti itu, kita juga merasakan seperti itu. Bukankah demikian? Ketika kita berada di majelis ilmu ini, seolah-olah surga itu ada di hadapan kita. Begitu takut kita dengan neraka, begitu semangat kita untuk berniat kebaikan. Wah, saya berazam untuk begini. Itu di majelis ilmu, di sini. Keluar nanti dari sini belum tentu itu akan ada. Di sini, wah, saya mau sedekah ini, saya mau wakaf ini. Keluar dari situ lain lagi ceritanya. Apalagi ditempel dengan apa? Dengan rekan bisnisnya kan? Nah, lain lagi. Muncullah plan A, B, C, D sampai Z. Lupa dia dengan apa? Dengan ada di majelis ilmu. Ketika dia berada di majelis ilmu, memang inilah dia tempatnya kita mengecas kembali keimanan. Inilah dia SPBU-nya. Untuk mengisi minyak. Ya, supaya kita dapat berjalan, supaya dapat hidup kendaraan itu, kan begitu ya? Nah, kalau tidak di sini, di mana lagi kita mengecas iman kita? Di pasar. Ada orang yang mengingatkan kita di pasar. Ittaqillah, dia bacakan ayat, dibacakan hadis. Enggak akan pernah kita temukan itu di pasar atau di luar sana, tidak kita temukan. Di sinilah kita mendengarkan firman Allah, sabda nabinya. Di sinilah kita mendapatkan kesejukan, kedamaian, keamanan. Ini tempat paling aman. Ini tempat paling damai. Di sini kita dapat menyaksikan generasi potret generasi salaf kita. Kita mendengarkan kisah-kisah mereka. Kita mendengarkan riwayat hidup mereka. Di sini. Di luar sana belum tentu kita dapatkan itu semua. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Disitulah cahaya Allah itu berada. Fi buyutin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat-ayat-Nya untuk kita tadabburi. Betapa agung. Coba lihat perumpamaan seorang mukmin yang Allah gambarkan di dalam ayat ini. Hingga dia bisa menjadi suluh, penerang. Bukan hanya bagi dirinya, juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana manusia perlu cahaya sebenarnya. Gelap di luar sana, walaupun siang-siang. Karena banyak mayat-mayat berjalan sebenarnya, yang mati jiwanya, yang perlu dihidupkan kembali. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, jadi melalui dakwah, melalui kita katakan nasihat kepada kaum muslimin, Ya hati-hati jiwa-jiwa yang mati ini dapat hidup kembali, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itulah dia perumpamaan yang Allah buat di dalam kitabnya, di dalam firman Allah ayat yang agung ini, ya mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak sekali hikmah dan faedah darinya. Ingat, ayat ini bukan bercerita tentang teknologi, bukan. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan, tapi sebagai hidayah, ya sebagai obat penawar, petunjuk, pedoman bagi obat manusia. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Bukan buku ilmu pengetahuan, walaupun Al-Quran pasti tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Nah demikianlah ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi para hadirin sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, Ustaz, ada hadis yang mengatakan, yang artinya, jika kalian melihat bendera hitam bermunculan dari arah timur, Khurasan, maka bergabunglah dengan mereka, walaupun kalian merangkak di atas es. Apakah hadis ini dhaif atau sahih? Wallahu a'lam tentang ke derajat ya hadis ini, saya belum pernah membacanya, mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz Sofyan atau Ustaz Mizan. Ustaz pernah lihat dengar hadis ini? Saya juga belum pernah ini. Atau Arabnya gimana? Saya juga perlu baca Arabnya ya. Dan oh, benderanya ISIS. Ya, ikhwani fiddin, begini. Hadis-hadis tentang berita akhir zaman itu tidak boleh kita tafsirkan ya dengan tanpa ilmu ya. Lalu kita seperti misalnya mengatakan matahari terbit dari sebelah barat artinya ya Islam terbit dari Eropa, ini tidak boleh seperti itu. Ya, Dajjal keluar yaitu ada televisi kan begitu bermata satu. Nah, itu tidak boleh kita tafsirkan seperti itu. Harus kita tafsirkan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diartikan secara serampangan. Adapun mengenai hadis ini, wallahu alam bisawab, saya belum pernah mendengarnya. Tapi bisa kita pelacak dan kita bisa periksa asalkan kita tahu redaksi Arabnya ya. Yang kedua, ini ada yang bertanya, Ustaz, ketika hati seorang hamba telah gelap dan tertutup, apakah obat yang bisa membuat hati ini bisa jernih kembali? Tentunya kita periksa tadi zujajahnya dengan miskahnya. Ya, mungkin kita perlu periksa rezeki kita. Coba periksa rezeki. Dari mana berasal? Apa yang kita makan? Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita untuk menumbuhkan jasmani kita ini? Jangan-jangan haram. Maka hati itu juga akan berpengaruh, walaupun dia bersinar tapi dia tidak bisa muncul. Seperti tadi, lampunya terang tapi apa? Kristalnya buram. Reflektornya rusak, gak akan ada cahayanya. Seperti itu juga seorang yang mungkin dia mengisi hatinya dengan ilmu yang bermanfaat, tapi rezekinya gak halal, gak nyala juga, gak terang juga dia. Maka mungkin coba periksa rezeki, dari mana rezeki kita berasal. Maka dari itu salah satu wasiat Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu adalah menjaga rezeki, memperhatikan rezeki, dari mana rezekinya. Jangan sampai dari yang haram, karena ini penghalang ilmu. Salah satu penghalang ilmu adalah rezeki yang haram. Yang kedua, tentunya coba perhatikan sumber energi hati kita ini. Jangan-jangan dia mati, Sudah lama mati, sudah lama padam, sudah lama enggak ada cahayanya. Karena enggak terisi dengan ilmu yang bermanfaat. Ustaz, saya nuntut ilmu kok. Ilmu apa? Jangan-jangan yang dimasukkan syubhat, bid'ah. Makin padam itu, bukan makin bersinar dia. Maka jangan salah pula menuntut ilmunya. Jangan salah kamar. Kendaraan bensin diisi solar, ya padam lah. Ya kan? Kendaraan bensin harusnya diisi Pertamax, ini enggak diisi solar. Ya turun mesin lah, harus ganti dulu semuanya. Dan itu kan susah, biayanya besar itu. Makanya jangan salah isi juga. Jangan yang diisi itu syubhat. Maka kita harus hati-hati di dalam menuntut ilmu. Salah satu nazar yang perlu kita lakukan adalah nazar ilmu. Pernah kita sampaikan di sini dulu kan begitu ya, pentingnya nazar ilmu itu. Ya, tidak kalah pentingnya daripada nazar calon istri. Apa maksudnya nazar ilmu? Yaitu memeriksa, menyeleksi ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita. Jangan sampai salah. Karena kalau syubhat yang dimasukkan berurat akar dan berkarat dia di situ, ini susah untuk membersihkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Imam Al-Ghazali. Beliau telah menelan ilmu filsafat. Ingin memuntahkannya tapi enggak bisa tuntas. Ada saja sisanya itu. Nah, demikian ikhwan fillah, yang paling selamat adalah menjaga daripada mengobati, mencegah daripada memperbaiki. Karena kalau sudah rusak dia, apalagi anak-anak ini harus kita jaga ini dari syubhat-syubhat. Jangan sampai ya syubhat kaum Khawarij, syubhat kaum Rawafid itu masuk mereka dengarkan. Itu harus dijauhi. Nah, demikian makanya kajian-kajian rudud itu, ini harus diseleksi juga nih anak-anak ini, belum masanya mereka mendengarkan itu, ini jangan dilibatkan dulu. Karena akal mereka belum matang untuk memahaminya. Jangan sampai yang masuk ke dalam telinga mereka, ke dalam hati mereka itu justru syubhatnya bukan bantahannya. Bahaya itu kan begitu. Maka dulu para ulama salaf juga membatasi untuk anak-anak ini ya diisi dulu dengan yang ya apa namanya kita katakan ilmu-ilmu dasar yang penting bagi mereka. Jangan disibukkan dulu dengan rudud. Bahkan para ulama dahulu melarang para penuntut ilmu apalagi yang masih pemula untuk menyibukkan diri dengan ar-rudud. Kalau belum tiba masanya, jangan dulu. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Karena ini dapat mempengaruhi hatinya. Jadi menjaga hati itu adalah suatu perkara yang sangat penting sebenarnya. Sebagaimana kita menjaga jasmani kita dari penyakit. Gak makan es, kenapa? Karena takut pilek. Kenapa kita begitu takut pilek tapi gak takut akal kita itu rusak karena syubhat? Seenaknya kita baca buku apapun yang ingin kita baca, mendengarkan ceramah apapun yang ingin kita dengarkan, padahal isinya syubhat. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini dapat mengotori hati juga hingga hati itu malah gelap dia, bukan malah bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, minta penjelasan tentang apa ada sholat sunnah sesudah asar. Sholat, kalau yang dimaksud sholat rawatib tentunya tidak ada. Kalau yang dimaksud sholat rawatib. Tapi kalau yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlak, nah ini ada beberapa asar dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa Nabi SAW mengamalkannya. Para sahabat yang mulia juga mengamalkannya. Dengan catatan cahaya matahari belum menguning, yaitu masih putih cahayanya, belum siap-siap untuk tenggelam, maka masih boleh untuk mengerjakan sholat. Adapun hadis Nabi SAW, la sholata ba'dal asri hatta taghrubas syamsu. Nah, itu berlaku ya, janganlah sholat sesudah asar hingga matahari terbenam. Ini berlaku ketika matahari itu memang betul-betul hendak terbenam. Ketika cahayanya sudah menguning dan siap-siap untuk terbenam, maka tidak ada lagi sholat. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa matahari itu terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita tidak menyerupakan diri dengan para penyembah syaitan, penyembah matahari. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sabda Nabi tersebut, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams, itu masih bersifat mutlak. Dan itu dibatasi dan dikhususkan dengan hadis-hadis yang membatasi larangan itu, yaitu apabila matahari sudah menguning. Artinya bila matahari cahayanya masih putih, maka salat sunnah sesudah asar itu boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Syekh Al-Albani menjelaskan hadis ini dikhususkan, ya, yaitu la salata ba'dal asri, tidak ada salat sudah asar, itu dikhususkan apabila matahari sudah menguning. Karena Nabi juga mengatakan hatta taghruba syams, sampai matahari itu terbenam. Jadi itu dikhususkan. Mulainya kapan? Sejak cahaya matahari sudah menguning, barulah larangan itu berlaku. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, dikecualikan dari yang dilarang tersebut. Apa pengecualiannya? Apa dalil yang mengecualikannya? Yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu, ya, dengan lafal. Ya, ini hadis yang mengkhususkannya, hadis yang membatasi larangan itu. Ya, riwayat Ali bin Abi Thalib secara marfu, ya, bahwa Nabi ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali matahari masih tinggi. Nabi beliau mengatakan Rasulullah melarang salat sesudah asar kecuali matahari masih tinggi. Kecuali ini adalah pengecualian, pembatasan dari hadis yang umum tadi. Jadi dibatasi selama matahari masih cahayanya masih putih, belum menguning, maka masih boleh kita mengerjakan salat sunnah sesudah asar. Tapi ini bukan salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah mutlak. Dan ini adalah salah satu salat sunnah yang rutin dikerjakan oleh Nabi. Ya, rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Dan boleh kita katakan ini termasuk salah satu sunnah yang jarang diamalkan oleh manusia pada hari ini, oleh kaum muslimin pada hari ini, yaitu mengerjakan salat sunnah mutlak sesudah asar ketika matahari, cahaya matahari masih putih. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ya. Dan hadis yang lainnya juga dengan lafal yang lain juga sama, yaitu membatasinya. Nabi dari Ali bin Abi Thalib juga, ya, ia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali matahari masih meninggi. Karena kalau matahari masih meninggi, cahayanya itu masih putih. Nah, ketika dia siap-siap terbenam, mulailah dia menguning. Nah, itulah dia waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan salat sesudah asar. Ikhwani fiddin, masyarul muslimin rahimani wa rahimakum. Jadi kedua hadis ini enggak boleh saling dibenturkan. Ya, kaidah para ulama adalah, ya, ihmalud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil sekaligus dengan cara menggabungkannya lebih bagus daripada menyampaikan ataupun, ya, mengorbankan salah satu dari keduanya. Sehingga Ibnu Khuzaimah mengatakan, datangkan dua hadis yang kalian katakan bertentangan, niscaya aku akan gabungkan antara keduanya. Cuma bagaimana bentuk penggabungannya? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi, bahwa pelarangan ini ada pembatasannya. Larangan ini ada pengecualiannya, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib yang disampaikan tadi oleh beberapa ulama, ya, dan juga ini hadis sahih diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi, ya, ya, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dan telah sahih juga dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah, ya, ba'diyah zuhur, dua rakaat sesudah salat asar. Aisyah mengatakan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkannya sesudah itu. Jadi Nabi merutinkannya sesudah itu. Ya. Dan ini tentunya ya kita katakan mendukung tadi ya apa yang kita sebutkan bahwa beliau melaksanakan itu sebelum cahaya matahari menguning. Jadi semua dalil itu dapat kita gabungkan dan dapat kita kumpulkan dan dapat kita amalkan tanpa mengorbankan ataupun menyampingkan satu hadis. Karena sebagian orang di sini ada yang mengambil satu hadis dan membuang hadis yang lain. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan para ulama juga berpendapat seperti itu, seperti halnya Ibnu Hazm, ya, telah meriwayatkan dari Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan tidak dilarang mengerjakan salat kecuali ketika matahari sedang terbenam. Belum dilarang untuk mengerjakan salat selama matahari kecuali ketika matahari sedang terbenam. Kalau matahari sedang terbenam, tentunya cahayanya juga akan menguning. Nah demikian. Jadi dan para ulama juga ya, dan para salaf juga dahulu juga mengerjakannya, melakukannya seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan para ulama para sahabat-sahabat yang lainnya. Tentunya Ali bin Abi Thalib sendiri juga mengamalkan hal itu, yaitu mengamalkan salat sesudah asar, salat sunat mutlak sesudah asar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Boleh, dan Nabi merutinkannya, boleh dilakukan terus-menerus. Ya, jadi tidak ada halangan kita mengerjakannya terus-menerus. Nah demikian. Selama matahari belum menguning. Dan ini bukan sholat sunat rawatib yang 10 rakaat itu ya atau 12 rakaat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja ikhwani fiddin pertemuan kita pada kesempatan malam ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.